السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Di hari yang mulia ini, kembali Allah muliakan kita untuk membaca sirah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ibrah, pelajaran, faedah dari apa yang kita baca, sehingga kita semakin mensyukuri nikmat Islam ini, semakin bersemangat untuk mengamalkannya. Karena ternyata kita masih jauh dari apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, para sahabatnya. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu haturkan, limpahkan, curahkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di hari yang mulia ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat dan salam tersebut. Kita lanjutkan pembahasan tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis kedua dalam bab ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, qala haddatsana Humaid ibn Mas'adah البصري قال حدثنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت dari أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها beliau menceritakan كنت مسندة النبي sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famat. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang kejadian wafatnya Rasulullah, bahwa beliau menjadi sandarannya Nabi, yaitu beliau menyandarkan Nabi SAW ke dada beliau atau ke pangkuan beliau. Sebagaimana kita tahu, ketika sakit Nabi sudah mulai semakin berat. Beliau meminta izin kepada para istrinya agar dirawat di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Dan subhanallah, dalam keadaan seperti ini beliau masih memperhatikan melaksanakan hak-hak istrinya. Sehingga ketika beliau tidak mampu melaksanakannya, beliau meminta izin. Dan inilah bentuk muamalah yang luar biasa yang kita sebutkan dalam hadis sebelumnya. Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik muamalahnya, interaksinya kepada keluarganya. Maka beliau pun meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Maka di saat-saat paling terakhir beliau dalam pangkuan sang istri, kemudian dikatakan fada'a bi tastin liyabula fihi, kemudian beliau meminta sebuah tempat, kalau kita mungkin hari ini disebut apa, pispot begitu ya, liyabula fihi, untuk beliau apa, buang air di situ. Ini menunjukkan pula bahwa sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW adalah sangat berat, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan tempatnya untuk buang air kecil. Harus didatangkan tempat untuk beliau bisa apa? Thumma bala fi, thumma bala. Kemudian beliau buang air kecil, famata, kemudian meninggal. Saya bacakan keterangan Syekh Abdul Razak. Bada'a wa kana bad'uhu al-maradu wa ishtadda 'alayhi fi yawm al-ithnaini qabla al-ithnain alladhi mata fihi. Dan ini koreksi dari apa yang sering saya sebutkan. Saya sering menyebutkannya hari Kamis, tapi dimulai sakit beliau sebenarnya beberapa hari sebelumnya. Kemudian sakit itu semakin berat hari Senin, Senin sebelum beliau wafat. Para ulama sepakat bahwa beliau wafat di hari Senin, berarti kurang lebih sepekan sebelumnya sakit beliau sudah semakin berat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu nisa'ahu fi an yumarradha fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhunna. Fa'adhinna lahu fi dhalik. Maka para istri tadi semuanya mengizinkan, merelakan haknya. Fakharaja baina rajulaini tahuttu rijlahu fil ardi. Maka beliau pun keluar menuju rumahnya Ummul Mukminin Aisyah dengan dipapah di antara dua lelaki, di mana beliau sambil menyerek melangkahkan kakinya. Thumma kana ma'astidadil maradi yahruju wa yusalli bin nas. Nah, di masa ini, di hari Senin ini sampai beberapa hari ke depan, meskipun sakitnya sudah berat, Tapi beliau masih apa? Salat bersama para sahabat. Hatta innahu marratan ishtaddal bihi al-maradu fa talaba min zawjatihi an yuhdirna sab'a qirabin min al-ma. Bahkan sampai suatu ketika, ketika sakit beliau semakin berat, beliau meminta kepada para istrinya untuk menghadirkan 7 tempat air. Wan yuhriqu alaihi sallallahu alaihi wasallam minha waqta shalah. Agar supaya mereka yang merawat beliau menuangkan kepada beliau air tersebut ketika apa datang waktu salat. Jadi air disediakan untuk persiapan beliau salat. Falamma fa'alna kharaja ila an-nasi wa shalla bihim. Dan ketika itu dilakukan oleh para istrinya, beliau pun masih salat keluar menuju para sahabat dan salat bersama mereka. Wa kanat akhiru salatin sallaha bihim yaumal jumu'ati. Dan salat terakhir yang beliau bisa mengerjakannya bersama para sahabat di hari Jumat. Thumma tawalla al-imamata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memegang posisi keimaman, yaitu keimaman salat adalah Abu Bakar dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihi min yaumil jumu'ati ila fajri yaumil itsnin thumma qubida. Maka Abu Bakar salat mengimami para sahabat lainnya mulai hari Jumat sampai hari Senin, seperti yang kita sebutkan di hadis kemarin. Kemudian Rasulullah SAW wafat di hari Senin tersebut. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Laits an ibn al-Had an Musa ibn Sarjis an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Aku melihat Rasulullah sallam dalam kondisi wafatnya. Indahu qadahun fihi ma'un. Di sebelah beliau ada tempat yang berisi air. Wa huwa yudhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tempat tersebut kemudian mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqulu Allahumma a'inni 'ala munkarati aw 'ala sakaratil maut. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, tolonglah aku atas kesulitan-kesulitan dari kematian. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa sanadnya lemah. Tapi kemudian makna hadis ini diungkapkan dalam riwayat Umar, dalam riwayat Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dengan makna yang sama bahwa Rasulullah mengusap wajahnya dengan air mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu punya saat-saat yang berat. Kemudian beliau apa? Mengangkat tangannya ke atas mengatakan firrafiqil a'la. Kemudian beliau meninggal. Dan lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita betapa beratnya sakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa beratnya saat-saat beliau wafat yang itu diungkapkan dalam hadis berikutnya. Yang kadang ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian. Bukankah kematian orang mukmin itu mudah? Kenapa kemudian wafatnya Rasulullah SAW seakan begitu berat? Kita akan mendapatkan jawabannya di sini. Qala haddathana al-Hasan ibn Sabba' al-Bazzar. Qala haddathana Mubashir ibn Ismail. An Abdurrahman ibn Ala an Abihi. An ibn Umar an Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kita perhatikan hadis-hadisnya tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya bersumber dari Ummul Mu'minin Aisyah. Karena memang beliaulah yang merawatnya, beliaulah yang menjadi saksi mata detik-detik ini. Qalat, La aghbitu ahadan. Saya tidak akan iri. Kita tahu ada hadis mengatakan la hasada illa fi thalath atau fi tsnain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmunya mendakwahkannya, orang yang diberikan harta menginfakannya di jalan Allah. Yang itu kemudian dijelaskan oleh para ulama bukan hasad, tapi istilahnya apa? Ghibtah. Maka di sini kita ketemu kalimat ini, la aghbitu ahadan. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan apa? Saya tidak iri dengan seorang pun. Bihauni mautin. Kalau dia mendapatkan kemudahan dalam kematiannya. Artinya kembali kepada yang kita terangkan tadi, bahwa asalnya seorang mukmin akan mendapati kematian yang mudah, yang diungkapkan dalam beberapa hadis seperti air yang keluar dari ujung teko. Namun Ummul Mukminin Aisyah mengatakan saya tidak iri kalau ada orang meninggal dengan mudah seperti itu, sedangkan aku tidak. Kenapa ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang aku lihat dari beratnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, "Law annaha 'alimat anna ahadan mata maitatan hayyinatan sahlatan laysa fiha waja'un wala alamun wala ta'bun wala ta'abun lam takun litaghbitahu." Seandainya Ummul Mukminin Aisyah mengetahui seseorang yang meninggal dengan mudah, dengan ringan, yang dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan kelelahan, maka Ummul Mukminin Aisyah tidak iri. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asabahu fi lahadhatihi al-akhirati inna mautihi shiddatun wa waja'un shadidun. karena beliau melihat langsung bahwa Nabi SAW di detik-detik akhir wafatnya beliau, beliau bisa merasakan beratnya sakit yang dialami. Wa huwa afdalu ibadillahi wa khairu khalqillah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling utama, sebaik-baik makhluk Allah. Kemudian apa jawaban dari pertanyaan kita tadi? Kenapa Nabi SAW sampai mengalami hal yang berat seperti ini? وَمَا يُسِيبُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ أَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ عِنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Sedangkan apa yang menimpa Nabi SAW dari beratnya sakit beliau dan beratnya sakaratul maut, itu disebabkan karena beliau mendapatkan pahala dua kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang kita mendapati seorang sakit parah begitu ya, sebelum meninggalnya, meninggal dalam keadaan yang kelihatannya secara kasat mata berat wafatnya, maka belum tentu itu menunjukkan apa? Bahwa dia orang yang tidak baik atau yang lainnya. Tapi bisa jadi karena Allah menghendaki kedudukan yang tinggi atas orang tersebut. Sebagaimana makna hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dalam bab sabar di kitab Riyadhus Salihin. Ada sebagian manusia hamba Allah yang amalnya tidak sampai pada apa kedudukannya di akhirat. Maka dengan ujian Allah menjadikannya sampai pada kedudukannya. Hal ini juga diungkapkan dalam Sahih Bukhari dalam kisahnya Abdullah bin Mas'ud yang sempat kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa Abdullah bin Mas'ud menjenguk Nabi SAW yang waktu itu beliau dalam keadaan apa? Yu'aku wa'kan syadidan. Demam yang sangat tinggi. Wa qultu innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Qultu inna dzaaka bi anna laka ajrain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh engkau mengalami sakit yang demikian berat. Apakah itu karena engkau mendapatkan dua kali pahala, dua kali lipat pahala? Maka Rasulullah mengatakan, ajal, tentu. Ma min muslimin yusibuhu adha illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajari. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim itu mendapatkan gangguan, kesulitan, kecuali Allah menggugurkan darinya kesalahan-kesalahannya seperti digugurkannya daun-daun pepohonan. Maka ketika kita mendengar bahwa Nabi SAW telah dijamin ampunan dari dosa yang lalu ataupun akan datang, bukan kemudian apa dalam bahasa kita mungkin dengan kalimat apa, kalau boleh dikatakan sulapan gitu ya, langsung terjadi begitu saja, tidak. Tapi ada proses yang dilalui oleh Nabi SAW, kesulitan yang beliau hadapi, ancaman-ancaman yang beliau hadapi, termasuk sampai akhir hayatnya beliau masih merasakan ujian dan cobaan ini. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala. Qala hadatsana Abu Muawiyah Ana Abdurrahman ibn Abi Bakar wa huwa ibn Mulaiki An Abi Mulaikah An Aisyah radhiyallahu anha qalat Lamma qubida Rasulullah sallam ihtalafu fi dafnihi Ummul Mukminin Aisyah menceritakan ketika Rasulullah SAW wafat. Para sahabat berselisih dalam pemakaman beliau. Dan ini yang disebutkan dan pernah kita singgung. Kenapa pemakaman Rasulullah SAW itu sampai tertunda. Nanti kita akan sebutkan. Sampai hari Rabu kalau tidak salah. Ya. Afan hari Selasa malam, ya. Ini karena para sahabat yang sebelumnya selalu mendapatkan tuntunan dari Nabi SAW dalam berucap, dalam bersikap, dalam berbuat. Mereka kemudian tiba-tiba kehilangan panutan dan orang yang mengarahkan setiap apa perbuatan mereka. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di sini. Syekh Abdul Rahman Az-Zak mengatakan, apa yang diperselisihkan tentang pemakaman Nabi SAW? Yang pertama, dari sisi apakah beliau ini perlu dimakamkan atau tidak. Karena tentunya ini kejadian pertama mereka kehilangan, dan satu-satunya tentunya. Kehilangan seorang Nabi. Kalau tentang menghadapi orang meninggal, orang biasa, ya mereka sudah sering mengalami. Tapi sekarang yang meninggal seorang Nabi, apakah perlu dimakamkan atau tidak? Kemudian mereka berselisih pula, berbeda pendapat. Kalau kemudian ini dimakamkan, mau dimakamkan di mana? Apakah bersama para sahabat yang lainnya di makam Baqi atau dikhususkan? Maka di tengah perbedaan pandangan tadi, faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW atau dari Rasulullah SAW sesuatu yang aku tidak melupakannya. Tambahan yang disebutkan oleh Abu Bakar ini untuk menegaskan kepada hadirin, kepada orang-orang yang hadir, bahwa ini benar-benar beliau mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Apa itu? Ma qaballallahu nabiyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi pun kecuali di tempat yang disukai untuk dimakamkan di tempat tersebut. Idfinuhu fi mawdhi'i firasyihi. Maka makamkanlah beliau di tempat tidurnya, yaitu di kamarnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini secara sanadnya asalnya lemah, tapi didukung hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa seorang nabi dimakamkan di tempat dia meninggal. sehingga hadisnya menjadi hasan. Dan ini menjawab syubhat yang sering beredar di tengah masyarakat tentang makam di dalam masjid. Maka Nabi SAW tidak pernah dimakamkan di dalam masjid. Nabi SAW meninggal di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah dan dimakamkan di situ. Dan kamarnya Ummul Mukminin Aisyah ini rumahnya beliau bukanlah masjid. Dibuktikan apa? Nabi SAW junub dan berada di dalam rumahnya sampai pagi. Bahkan apa? Ketika bulan Ramadan atau ketika beliau puasa sampai subuh beliau belum apa? Mandi junub. Sedangkan para ulama sepakat kalau mungkin apa? Wanita yang haid ada perbedaan pendapat untuk ada di masjid. Tapi ulama sepakat, orang yang junub tidak boleh masuk ke masjid. Kecuali sekedar lewat saja. Maka tidak benar kalau kemudian apa keadaan makam beliau itu dijadikan dalil bolehnya memakamkan atau adanya makam di dalam masjid. Kemudian kisah lain yang disebutkan di sini, qala haddatsan Muhammad ibn Bashar wa Abbas al-Ambari wa Sawwar ibn Abdullah wa ghairu wahidin qalu haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa ibn Abi Aisyah an Ubaidillah ibn Abdullah an ibn Abbas وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مات. Disebutkan bahwa Abu Bakar mencium Nabi SAW setelah beliau meninggal. Kita gabungkan dengan hadis berikutnya. Qala haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahlami qala haddatsana Marhum ibn Abdul Aziz al-Attar an Abi Imran al-Juni an Yazid ibn Banus an Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin Aisyah menceritakan ana Abu Bakrin, bahwa Abu Bakar ayah beliau radhiyallahu anhum dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, bahwa beliau masuk melihat menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Fa wada'a famahu baina 'ainaihi. Nah, di sini keterangan lebih detail bagaimana Abu Bakar mencium kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling dekat yang kita sebutkan di bab sebelumnya, yang selalu pergi, selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayangkan beratnya perasaan yang menimpa Abu Bakar. Tapi subhanallah, seperti kita bacakan di awal, bagaimana kokohnya Abu Bakar As-Siddiq menghadapi musibah ini. Disebutkan fawada'a famahu baina 'ainaihi, Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi 'ala sa'idayhi, dan meletakkan kedua tangannya di lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa nabiyah wa astawfai wa safiyah wa khalilah Kemudian beliau mengatakan, wahai Nabi, wahai kekasih, mengungkapkan kesedihan yang ada dalam hatinya. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mencium orang yang sudah meninggal. Tentu dalam batas apa yang mahramnya, atau laki-laki mencium mayat laki-laki, wanita mencium mayat wanita. Kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه Beliau menceritakan lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata adha'a minha kullu shay'in. Anas bin Malik ingin mengungkapkan perbandingan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Hari kedatangan beliau ke Madinah yang disambut kegembiraan di seluruh penjuru Madinah. Yang diungkapkan dalam beberapa syair, meskipun disebutkan dhaif gitu ya, tentang apa? Tala'al badru alayna. Seakan muncul rembulan bulan purnama di kota Madinah, dan ini yang diungkapkan oleh Anas bin Malik di sini. Di hari di mana Rasulullah SAW masuk kota Madinah, maka bersinarlah segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Ungkapan menunjukkan kegembiraan luar biasa yang meliputi penduduk Madinah waktu itu. Kemudian beliau ungkapkan perbandingannya ketika Rasulullah meninggal. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'in. Sedangkan hari yang beliau wafat pada hari tersebut, maka gelaplah di kota Madinah segala sesuatu. Mengungkapkan kesedihan yang mendalam yang dialami penduduk kota Madinah, para sahabat, seakan menjadi gelap semuanya. Wa ma nafadna aydiyana minat turabi wa inna lafi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana. kami belum membersihkan tangan kami dari apa? Debu. Dan kami masih dalam proses memakamkan Rasulullah. Tapi seakan hati kami, kami ingkari, kami tidak sedang melakukan ini. Subhanallah. Tangan mereka kotor dengan debu tanah. Mereka dalam proses memakamkan Rasulullah. Tapi saking beratnya apa yang mereka rasakan, seakan itu tidak terjadi. Dan ini menunjukkan, membantah apa yang dikatakan oleh sebagian bahwa Nabi SAW belum meninggal. Bahwa Nabi SAW masih hidup. Maka salah, lihat. Bahwa Nabi SAW benar-benar telah meninggal. Dan para sahabat memakamkannya dengan apa? Menuangkan tanah di atas beliau. Meskipun seperti yang katakan Anas, hati mereka berat untuk menerima kenyataan itu. Kemudian menegaskan kapan wafatnya Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa hadis di sini. Qala haddatsana Muhammad bin Hatim. قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أم المؤمن عائشة menyebutkan توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات di hari Senin. Dan ini disepakati oleh ahli sejarah dan para ulama. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Umar, قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة ثلاثاء ودفن من الليل. Diambil Rasulullah SAW, artinya beliau wafat di hari Senin. Dan kita katakan kemarin beliau meninggal di waktu duha, di akhir waktu duha. Kemudian tinggal sehari dan semalam, yaitu sehari waktu itu, kemudian hari Selasa. Wadufina minal lail, kemudian dimakamkan di malam, di malamnya. Waqala Sufyan waqala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhiril lail. Disebutkan dari yang lainnya bahwa terdengar suara alat untuk menggali di akhir malam. Maka beliau dimakamkan di akhir malam di hari Selasa. Dan itu yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf qala tuwfiya Rasulullah sallam yaumal itsnain wa dufina yaumats tsulatsa. Beliau meninggal di hari Senin dan dimakamkan di hari Selasa, maksudnya tadi. Kembali kepada keterangan hadis lainnya, di akhir malam di hari Selasa. Allah Ta'ala alam, kita akan bacakan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya hadis yang cukup panjang. Dan itu akan mengakhiri dengan hadis satu lagi, mengakhiri bab kita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.